Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah risalah al-azimah, risalah yang agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala yang berjudul Sittatu Mawadi' minas Sirah, ya, 6 peristiwa, 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah di akhir penghujung daripada tempat ataupun peristiwa yang kedua, ya, tempat ataupun peristiwa yang kedua di mana al-mawdi'u tsani, peristiwa yang kedua ini barakallahu fikum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, na'am, tatkala beliau bangkit memberi peringatan kepada musyrikin, ya. Jadi peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan tauhid secara terang-terangan, memperlihatkan, ya, agama Islam secara terang-terangan, ya, bahkan mengajak, ya, kaum musyrikin untuk meninggalkan ritual peribadahan mereka dan beralih kepada apa? Kepada ritual yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini peristiwa yang kedua. Nah, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan, demikian pula dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, bahwasanya, ya, yang membuat, ya, para sahabat itu harus bersabar, ya, ataupun sebab kenapa para sahabat itu harus, ya, mendapatkan boikot, bersabar, ya, dengan ketika diboikot, demikian pula, ya, ketika mereka diganggu, disiksa, dipukul, diintimidasi, bahkan dibunuh, bahkan mereka harus berhijrah, ya, ke Habasyah. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sarahah, secara terang-terangan mengungkapkan kebenciannya, ya, kepada ritual kaum musyrikin dan orang-orang yang mengajak kepada ritual tersebut, ya. Jadi secara terbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenciannya terhadap metode cara beribadah, ya, orang penduduk Mekah ketika itu, lebih khususnya orang-orang Quraisy dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana mereka menyembah berhala, ya, mereka menyembah Lata, Uzza, wa Manah, demikian pula Hubal, berhala-berhala musyrikin Quraisy ketika itu. Barakallahu fikum, ya, dan inilah yang diperdengarkan oleh Rasulullah sallallahu agar mereka meninggalkan semua sesembahan tersebut dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mendengar hal ini, maka marahlah mereka kaum musyrikin, ya, keraslah permusuhan musyrikin kepada mereka. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berislam namun tidak perlu untuk apa? Berdakwah. Ya salat, puasa ya puasa, tidak perlu berdakwah. Tidak perlu menyampaikan tauhid, tidak perlu menyampaikan sunnah. Ya, tidak perlu menyampaikan manhaj, cara metode beribadah, ya, barakallahu fikum, maka tentunya tidak akan ada pertentangan, ya, tidak akan ada kebencian, tidak akan ada perselisihan, barakallahu fikum, ya, tidak perlu mereka harus hijrah ke Habasyah, ya, ketika itu hijrah yang pertama, ya, tidak perlu mereka mendapatkan adab, ya, pemboikotan yang begitu mengerikan, penyiksaan, pemukulan, penawanan, teror, pembunuhan. Barakallahu fikum. Kalau hanya sekedar apa? Menjalankan ibadah saja. Ya, nafsi-nafsi. Tidak perlu adanya nasihat. Tidak perlu adanya tahdir, peringatan. ya, maka tidak akan terjadi peristiwa ini. Namun barakallahu fikum, ya, Rasulullah SAW tetap menyampaikan al-haq secara terang-terangan kepada musyrikin ketika itu, bahwasanya apa yang mereka sembah selama ini adalah tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Demikian pula tidak akan mampu memberikan mudarat kepada mereka, karena yang mereka sembah adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita lanjutkan. Ya. Qala muallif rahimahullahu taala, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Ya, nah, masyaallah. Ya. Dengan kondisi yang seperti itu, ya, bersamaan dengan kondisi yang seperti itu, kondisi di mana Nabi SAW tetap memerintahkan para sahabatnya untuk bersabar dan tetap berjuang, tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Jangan gentar untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, padahal apa? Padahal beliau, kata Syekh Muhammad bin Wahab, arhamun nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang, pengasih di antara seluruh manusia. Ya, ini salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling penyayang, yang paling rahmat terhadap manusia. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih penyayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu sudah di puncaknya manusia yang memiliki sifat penyayang kepada manusia, barakallahu fikum. Nah, kata beliau rahimahullah, "Lau yajidu lahum rukhsatan," ya, kalaulah Nabi SAW mendapati bagi para sahabat ini rukhsah, keringanan, la arkhasa lahum, pastilah Nabi SAW akan memberikan keringanan kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Kalau memang ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini, pasti Nabi SAW akan sudah cukup. Ya, tidak usah kita mendakwakan dakwah tauhid. Dah bersabar, kita sholat saja. Ya, kita ibadah saja. Ya, pasti Nabi akan mengucapkan demikian. Pasti Nabi akan memerintahkan sahabatnya untuk, ya, berhenti daripada membenci orang-orang kufar. Nah, karena apa? Nabi paling sayang terhadap manusia, apalagi sahabatnya. Ya, yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, lebih penyayang lagi tentunya. Ya, nah, pasti akan Nabi SAW berikan keringanan kepada mereka. Ya. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala. Bagaimana lagi? Ya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya. Maksudnya terlebih lagi Allah menurunkan firman ini di surat Al-Ankabut ayat ke-10. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah." Ya, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini. Ya, apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," dan ada di antara manusia, ya, "man yaqulu amanna billah," ya, di antara mereka yang mengucapkan bahwasanya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "fa idza udhiya billah," maka namun tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka diganggu di jalan Allah, maksudnya mereka diuji, mendapatkan tantangan, mendapatkan perlawanan, permusuhan, ya, mendapatkan teror, ancaman, ya, na'am, pemukulan, penyanderaan ataupun gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, mereka jadikan gangguan, fitnah manusia ini, ya, ketika dia mendakwahkan tauhid misalnya diganggu, ya, mereka jadikan gangguan ini dari manusia ini ka'adzabilah, seolah-olah ini seperti apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga membuat mereka berhenti dari jalan tauhid, karena mereka merasa ini berat sekali gangguan ini. Ini seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini datang dari siapa? Dari manusia, bukan dari Allah. Artinya ini gangguan dari manusia yang datang kepada mereka. Ya. Apalagi dengan adanya ancaman firman Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga barakallahu fikum, na'am, ya, para sahabat takut, ya, takut kalau mereka terkenai ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya makin kuatlah kesabaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tatkala mendapatkan gangguan daripada manusia kaum musyrikin, ya, pemukulan, penindasan, pemboikotan, teror, ancaman pembunuhan ataupun bahkan sudah dibunuh, ya. Demikian pula yang mengharuskan mereka juga Allah meninggalkan, ya, negeri mereka sendiri, kampung halaman mereka sendiri untuk berhijrah ke negeri yang lain. Barakallahu fikum. Nah, ya, mereka tidak mau menjadikan, tidak mau menyerah. Mereka tidak mau merasa bahwasanya gangguan dari manusia itu seperti azab Allah. Tidak. Justru azab Allah lah sangatlah pedih. Azab manusia, siksaan manusia, ya, intimidasi, teror manusia itu masih ringan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna ayatnya barakallahu fikum. Ya, sehingga pelajaran besar yang kita ambil dari sini, ya, kalaulah, ya, ada ganggu baru ada gangguan dari siapa? Dari keluarga kita sendiri atau bahkan dari apa? Dari rakyat yang kita pimpin. Misalnya dari istri kita, ya, dari anak-anak kita yang tidak menyukai dakwah tauhid, tidak menyukai dakwah sunnah, kemudian kita menyerah. Ya. Seolah-olah gangguan daripada anak istri itu seperti azab Allah. Sehingga membuat kita menyerah untuk mengikuti, lebih baik mengikuti ajakan mereka. Ya. Nasihat mereka daripada apa? Daripada prinsip yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengerikan, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Kita khawatir terkena firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ada di antara manusia yang mereka jadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka takut. Mereka berhenti untuk melanjutkan misi dakwahnya. Mereka berhenti, ya, lebih, ya, menghindari daripada fitnah tersebut, siksaan tersebut, azab tersebut, gangguan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, masya Allah. Ya, kita diajak oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kembali, barakallahu fikum, menguatkan kesabaran kita, mengokohkan langkah kaki kita, menguatkan hati kita untuk terus istiqamah di atas jalan tauhid was sunnah ini, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah melakukannya. Barakallahu fikum. Dan ingat, ikhwani fiddin rahimahumullah, ya, bukan berarti orang yang berjuang mengorbankan dunianya untuk akhiratnya itu sia-sia, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh Allah. Tidak. Justru mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa, Ustaz? Kami belum merasakan, bagaimana itu, Ustaz? Buktinya, barakallahu fikum, mereka para sahabat telah melakukannya dan para sahabat sudah dijamin berkat perbuatan mereka itu apa? Al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi. Ya. Mungkin kalau seandainya tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjamin ataupun hadis Nabi SAW yang menjamin para sahabat masuk surga, mungkin, ya, wajar kalau kita masih ada keraguan, karena sahabat saja enggak yang berkorbannya luar biasa, kesabarannya luar biasa, istiqamahnya luar biasa saja belum ada jaminan masuk surga. Ya. Nah, lalu buat apa saya bersabar? Toh saya juga belum ada jaminan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk surga di sekian banyak ayatnya, khususnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka para sahabat dan mereka pun ridha kepada Allah. Para ulama tafsir menafsirkan ini, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan al-jannah, melahirkan surga. Demikian pula dalam banyak hadis di mana Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 sahabat yang lainnya fil jannah. Demikian pula Ahlul Badar fil jannah. Demikian pula orang yang, ya, di dalam perang Uhud dan dalam beberapa peperangan yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, baik satu persatu, individu per individu ataupun keseluruhannya, barakallahu fikum, humul fil jannah, mereka itu tempatnya di syurga. Jadi perjuangan sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Jalan menuju surga itu sudah ada contohnya. Ya. Menguatkan diri di atas kesabaran itu sudah ada orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ini Allah firmankan di surat Al-Ankabut ayat ke-10. Kemudian kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah. Kata beliau hafizahullah taala, ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, bersamaan dengan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya. Rasulullah SAW sekali lagi orang yang paling ya arhamun nas, orang yang paling ya memiliki sifat yang ya kasih sayang yang paling besar dibandingkan seluruh makhluk. Ya. Tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang mampu menyaingi sifat kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umat manusia ini. Ya. Kalau mungkin ada keraguan sebagaimana yang dilemparkan syubhatnya oleh orang-orang tentunya orang-orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, atau bahkan juga digembosi juga, dikembangkan juga oleh orang liberal, bagaimana cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam dengan kekerasan, dengan perang, ya ini kan bentuk bahwasannya Nabi Muhammad SAW bukan orang yang arhamun nas, bukan orang yang paling rahmat, yang paling pengasih, yang paling penyayang kepada sesama manusia. Barakallahu fikum, padahal ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang menginginkan peperangan itu bukan Rasulullah SAW yang mengawalinya. Ya. Rasulullah SAW pertama mendakwahkannya. Ya. Secara lisan. Ya. Nam, tatkala itu berawal dari itu. Siapa yang marah? Mereka musyrikin. Sehingga mereka menuntut balas di Badar. Ini awal mula peperangan yang besar. Ya. Ketika mereka kalah di Badar, mereka menuntut balas lagi di Uhud. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian lihatlah bagaimana yang namanya peperangan ini sudah sejak turun-temurun dari seluruh agama terdahulu. Memang demikian cara mereka membuka negeri-negeri. Ya. Orang Romawi, dengan apa mereka membuka negeri? Dengan peperangan. Ya, mereka memerangi sebuah negeri ini agar ikut tunduk kepada Raja Romawi. Demikian pula Persia. Semua dengan peperangan. Artinya apa? Ini sudah sunatullah. Sudah ketetapan Allah. Dan bukan hanya muslimin yang mengawalinya. Tapi agama-agama umat terdahulu juga mengawalinya perbuatan yang demikian. Barakallahu fikum. Tapi perbedaannya. Justru Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam peperangan itu paling rahmat cara berjihadnya, cara berperang. Lihatlah bagaimana fikih jihad. Sebelum berperang itu dikabarkan dulu, diinformasikan dulu. Nah, diteliti dulu, diutus-utusan dulu. Ya, nah, diajak mereka negeri ini ya untuk tunduk dulu kepada Islam secara lisan. Tidak langsung digempur secara tiba-tiba, tidak. Demikian pula Islam mengajarkan tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Demikian pula laki-laki yang lemah, yang tidak ikut berperang. Ya, Masya Allah. Bahkan tahukah kita, ya, ketika Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah itu, kaum muslimin masuk ke Makkah itu tanpa adanya tumpah darah sedikit pun. Ya, tidak ada peperangan ketika Fathul Makkah. Diributnya Makkah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang yang ada, orang-orang musyrikin yang ada di Makkah, kalau kalian ingin ya terselamatkan, masuklah ke rumah-rumah kalian. Bahkan ketika itu Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud, beliau tetap dimuliakan. Yes. Bagaimana bentuk contoh mulia pemuliaan terhadap beliau? Kata Rasulullah SAW, barang siapa musyrikin yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka mereka selamat. Mereka tidak diperangi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Apa susahnya? Berbondong-bondong pasukan muslimin. Ya, masuk ke Mekah, disapu itu semua, diratakan. Apa susahnya bagi muslimin? Dibakar semua rumah-rumah yang ada. Yang tidak mau masuk Islam. Ya, dihancurkan, dibakar semuanya. Ataupun mereka diusir. Dibalas sebagaimana dulu Rasulullah SAW diusir dari Mekah. Mereka yang masih tinggal di maka diusir oleh Rasulullah SAW bisa mudah bagi Rasul. Tapi itulah Rasul arhamun nas. Ya. Merahmati manusia. Mereka dibiarkan. Ya, masuk ke rumah-rumah kalian. Jangan ada di tengah-tengah jalan. Karena pasukan kaum muslimin akan masuk dan akan menumpas berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Jangan ada yang menghalangi. Sehingga berbondong-bondonglah kaum musyrikin ketika itu masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan untuk mendapatkan perlindungan. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula pada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Lihatlah bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW dengan kaum orang kafir. Sebagaimana contoh ketika ada anak Yahudi bermain di rumah Nabi SAW. Apa susahnya bagi Rasulullah SAW untuk memenggal kepala anak itu. Dan ayahnya yang menjadi tetangganya. Tapi Rasulullah SAW membiarkan anak Yahudi itu keluar masuk bermain di rumahnya. Kadang ikut membantu Rasul. Ya, dibiarkan. Ya. Nah, bahkan hikmah di balik itu semua. Ketika anak itu sakit. Dengan sakit yang membuat dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Nabi SAW mengajak dia untuk mengucapkan kalimat syahadah. Ya. Syahadatain. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sang anak sebelum meninggal dunia ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan dua kalimat itu, dia melirik dulu kepada ayahnya. Boleh enggak nih? Dia takut karena dia seorang anak, takut dengan ayahnya. Maka kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Taatilah apa yang disuruh oleh Abul Qasim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum dia meninggal dunia sempat dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Masyaallah. Demikian pula bagaimana rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang Badui kencing di masjid. Ya. Wah, kalau di zaman sekarang mungkin sudah dipukul itu orang di amuk massa. Ya. Kencing di masjid. Nabi membiarkan biar dia selesaikan dulu hajatnya. Rasulullah sudah para sahabat sudah bertindak ini. Tapi dibiarkan tenang dulu, biar dia selesaikan hajatnya dulu. Diselesaikan kencingnya itu. Ya, barakallahu fikum. Dan demikian, ya terus, ya kasus-kasus yang lainnya, peristiwa-peristiwa yang lainnya yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya itu, tatkala ketika para sahabat, termasuk rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan para sahabat, meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Ini salah satu bentuk rahmat yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain, ya. Apabila kita ingin memiliki sifat rahmat, maka doakanlah saudara-saudara kita dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ya, keluarga Yasir ya, sedang disiksa demikian pedihnya. Ya, ketika ya, dalam gerombolan ya, sedang dikelilingi ini Yasir dan Sumayyah. Demikian pula Ammar ketika itu bertiga mereka sedang disiksa. Ya, barakallahu fikum dengan siksa yang sangat pedih. Disebutkan dalam sirah barakallahu fikum Yasir. Ya, disiksa dengan apa? Dengan kedua kaki dan tangannya itu diikat dengan kuda pacu dengan arah yang berlawanan. Sehingga diajak untuk mengucapkan kalimat kufur. Yasir tidak mau. Sehingga dipaculah kuda tersebut. Tarik hingga terlepas tulang belulang yang ada pada tubuhnya. Dan tidak kalah dengan itu pula. Ibunya Sumayyah, ibunya Ammar. Sumayyah, syahidah yang pertama dalam Islam. Wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Yaitu Sumayyah. Ya. Bagaimana penyiksaan terhadap Sumayyah? Sungguh mengerikan dan menjijikkan. Ada orang sesadis itu. Ya, caranya dengan di ya, ambil kayu atau tombak yang paling tajam. Ya, kemudian ditusukkan Sumayyah dari mohon maaf dari kemaluannya sampai tembus ya ke mulutnya barakallahu fikum. Begitu mengerikan penyiksaan itu. Rasulullah SAW melihat peristiwa ini berlinangan air mata. Ya, di dalam kerumunan karena ketika itu belum memiliki kekuatan untuk apa? Menahan siksaan tersebut. Tapi Nabi SAW di antara bentuk sifat rahmatnya melihat perjuangan, ya, keteguhan, keistiqamahan Yasir dan Sumayyah untuk berjuang untuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat kufur. Kalau seandainya mereka mengucapkan kalimat kufur ketika itu, Allah akan berikan udzur bagi mereka. Tapi mereka kokoh dengan prinsipnya di atas Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabran ala Yasir fa inna masirakum nam ilal jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya akhir perjalanan kalian adalah syurga. Nah, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Yasir dan Sumayyah menjadi penduduk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah mereka berjuang dan demikianlah rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya. Dan masih banyak kisah-kisah lain tentang rahmatnya Rasul kepada para sahabatnya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, ma rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi, bersamaan dengan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ma rakhasa li ashabihi, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menemukan, tidak menemukan, ya, keringanan kepada para sahabatnya. Bit tanazuli an syai'in min ad-din. Untuk apa? Untuk mereka mengalah dari suatu perkara dalam agama ini, dari agama ini. Nah, untuk mereka mengalah, untuk mereka meninggalkan salah satu prinsip daripada prinsip agama, salah satunya apa? Al-wala wal-bara. Nabi tidak menemukan keringanan di sini. Maksudnya apa? Allah tidak menurunkan wahyu tentang untuk mendapati keringanan dalam hal ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Dituntut, diajak para sahabat itu bersabar dalam menghadapi penyiksaan ini, barakallahu fikum. Ma rakhasa lahum fi hadha, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, memberi keringanan kepada mereka terhadap permasalahan ini. Ma annahu raufur rahim, bersamaan dengan itu bahwasanya beliau orang yang pengasih lagi penyayang, alaihi salatu wassalam. Falau wajada lahum rukhsatan fi tarki idhariddin la rakhasa lahum, ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW mendapati keringanan terhadap mereka, para sahabat, fi tarki idhariddin, untuk meninggalkan sikap menampakkan Islam, la rakhasa lahum, pasti Rasulullah SAW telah memberikan keringanan tersebut kepada mereka. Ya. Bal innallaha anzala alaihi, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi SAW firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya. Bersamaan dengan itu Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW, dan dari di antara manusia, ya, ada mereka yang mengatakan aku beriman, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, lakin idza ja'al imtihanu, akan tetapi apabila datang ujian, idza udhiya billah, apabila dia diganggu di jalan Allah, idza udhiya bisarabi qawli amantu billah, apabila diganggu, dia diganggu dengan sebab ucapannya aku beriman kepada Allah, wa bisarabi tauhidi, dan dengan sebab tauhidnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yataraja'u an dini, maka sesungguhnya dia, maksud dari ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, apabila datang gangguan dari manusia, gangguan dari manusia disebabkan kenapa? Karena dia memperlihatkan keislamannya, karena dia memperlihatkan tauhidnya kepada Allah, dia menasehati manusia yang terjatuh kepada kesyirikan untuk meninggalkan kesyirikan tersebut, ya, kemudian dia mendapati gangguan, ya, fa innahu yataraja'u anid dini, ya, dia kembali dari agama Islamnya tersebut. Maksudnya apa? Yataraja', dia rujuk, dia murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena tidak kuat mendapati gangguan tersebut. Ya, ini yang paling parahnya. Ya, sehingga para sahabat bertahan untuk terus kokoh di atas Islam, terus kokoh di atas tauhid was sunnah, jangan sampai termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Nah, ia menjadikan fitnah manusia, gangguan. Fitnah ini maksudnya gangguan, teror, ancaman, siksaan dari manusia, ka'adzabillah, seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat mereka takut, membuat mereka lari, membuat mereka apa? Sampai-sampai murtad dari Islam. Kenapa? Kalau Islam itu nanti dituduh teroris, misalnya di zaman sekarang ini. Kalau Islam, kalau kita beragama Islam nanti dikata radikal. Ah, lebih baik agama Nasrani, agama yang apa? Indah, yang menjaga perdamaian, Masya Allah. Sehingga terganggu dengan fitnah ini. Dengan tuduhan-tuduhan ini tidak tahan dia. Ya. Berada di atas Islam, sehingga dia murtad. Keluar daripada Islam. Barakallahu fikum. Nah, yafirru min adiyyatin nasi fid dunya. Ia lari dari gangguan manusia di dunia. Ila azabillahi fil akhirah. Kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhir. Ini hakikatnya. Hakikat orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi. Ketika datang fitnah, dia lebih baik berdamai. Ya. Dengan orang yang meneror dia, menyiksa dia. Dia lebih baik berdamai. Dan memilih hidup. Ya. Tenang, berdamai dengan orang kufar tadi. Itu seperti apa? Seperti orang. Ya, barakallahu fikum. Ia lari dari gangguan manusia menuju azab Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan ketenangan dari murtadnya dia tadi di dunia. Tenang dia. Bahkan mungkin dia menjadi orang yang kaya raya. Bahkan dia menjadi pastor. Berapa banyak dai-dai sekarang yang murtad. Dijadikan pastor oleh orang-orang Nasrani. Untuk mendakwahkan agama Nasrani. Karena apa? Pengalamannya sebagai seorang Muslim. Ya. Dia bawa untuk menghina muslimin. Menghina Islam. Dijadikan pastor. Dijadikan pendeta-pendeta. Ya. Nah. Contoh siapa? Saifuddin Ibrahim. Seorang dedengkot NII. Bayangkan dedengkot NII. Ya. Nah. Salah satu petinggi NII. Yang sedang sudah ditutup organisasinya oleh pemerintah. Yang punya pemahaman takfir. Bisa terjatuh. Bisa murtad. Masuk ke dalam agama Nasrani dan dijadikan sebagai pendeta. Diberi fasilitas. Ya, barakallahu fikum dan segala macamnya. Ya, nah, untuk apa? Untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Mithlul ladzi istajara bin-nari min ar-ramda." Dibuat permisalan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Orang yang seperti ini yang dia lari daripada fitnah manusia, gangguan manusia, tapi dia menuju apa? Menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti ya orang yang berlindung dengan api. Ya, dia berlindung dengan api dari apa? Dari ramda, dari batu yang panas, yang terkena terik matahari panasnya. Ya, dipahami ya maksudnya? Ya, jadi dia sebenarnya tadi berlindung dengan batu yang panas tadi. Kalau batu yang panas kan masih bisa dia. Mungkin dia tahan-tahan. Ya. Dia sabar-sabar. Justru dia berpindah dari berlindung dari batu yang panas. Kepada memilih api sebagai perlindungannya. Yang langsung membakarnya, menghanguskannya. Ya, barakallahu fikum. Seperti itulah permisalannya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan. Hafizahullah ta'ala. Nah. Wa idza lam yashbir ala adan nas, dan apabila dia tidak bisa bersabar atas gangguan manusia, kaifa yashbiru ala nar yaumil qiyamah, lalu bagaimana dia bisa bersabar dengan api neraka di hari kiamat nanti? Kalau dari gangguan manusia saja dia tidak bersabar, tidak mampu bersabar, lalu bagaimana dengan azab Allah, bagaimana dengan nerakanya Allah subhanahu wa taala? Di dunia saja dia menyerah. Ya, bagaimana dia menghadapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyad billah. Yalzamul aksu. Seharusnya itu sebaliknya. Harusnya orang yang seperti ini keadaannya sebaliknya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Annahu yafsadi adan nari bitahammuli adan nas. Ya. Bahwasanya dia harusnya menyelamatkan diri dari siksa neraka, ya, dengan bersabar dari gangguan manusia. Ya, dia menahan diri apa atau bersabar dari gangguan manusia. Wasabri ala dini, dan dia bersabar di atas agamanya. Amma annahu yaftadi bidinihi min adan nasi. Ya, adapun bahwasanya dia menyelamatkan diri dari gangguan manusia dengan meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam. Wa yansan nar allati amamahu, dan serta melupakan ya neraka di hadapannya. Ya, dia lupa neraka itu di hadapannya kalau dia menyerah dari dakwah tauhid, kalau dia meninggalkan tauhid, kalau dia meninggalkan prinsip-prinsip tauhid, neraka itu di hadapannya, dia lupa. Seolah-olah dengan dia meninggalkan dakwah tauhid, dengan dia meninggalkan manhajus salaf, dia sudah tenang hidupnya di dunia dan di akhirat. Padahal di depannya, jalan yang dia pilih ketika dia buka pintu meninggalkan dakwah tauhid, di depannya itu sudah menunggu api yang menyala-nyala dari an-nar, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fahada, maka yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kal mustajiri min ar-ramda bin nar. Maka ya, orang seperti ini berlindung dengan api dari batu yang panas karena terik matahari. Ya, kama qala syair, sebagaimana kata penyair, al-mustajiru bi'amri inda kurbati. Ya, orang yang berlindung kepada amr, maksudnya manusia, ya, dikala ditimpa kesulitan, kal-mustajiri minar-ramdha'i bin-nar, seperti orang yang berlindung dengan api dari batu yang panas karena terik matahari tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, inilah permisalan yang sangat logis, sangat mudah dicerna. Ya, semoga kita mengingatnya. Ya, apabila kita mendapat gangguan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun musuh Allah Subhanahu wa taala itu menjelma melalui syubhat dari keluarga kita, maka jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita ya mengikuti ya syubhat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian ya, satu kalimah lagi dari Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah, fa idza kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bil lisani fa kayfa bighairi dhalik. Maka apabila ya ayat ini tentang orang yang menyepakati orang-orang kafir dengan lisannya, ayat tadi ini surat Al-Ankabut ayat ke 10 tadi, itu Allah sebutkan dengan orang yang apa? Yang ingin berdamai. Yang takut dengan siksa manusia. Sehingga dia berdamai dengan lisannya. Artinya apa? Dia berhenti untuk berdakwah. Dia berhenti untuk tidak menyebarkan dakwah tauhid. Dia lebih mengalah dengan lisannya. Walaupun dia tetap menjalankan ritual tauhidnya dengan seorang diri. Walaupun dia tetap beribadah seorang diri. Tapi dia berhenti dalam berdakwah dengan lisannya. Fa kaifa bighairi dzalik? Lalu bagaimana lagi apabila selain daripada itu? Maksudnya apa? Dengan perbuatannya, dengan ya amalannya, sikapnya, dia berdamai dengan orang kafir, dia melunak dengan orang-orang kafir, dia bergabung berkumpul dengan orang kafir, atau ya di sisi di tengah-tengah kaum muslimin, dia jual manhajnya, dia bergabung berkumpul dengan ahlul bidah, dia bersatu berkumpul dengan ahlul bidah, bercengkrama, bersenda gurau dengan ahlul bidah, dengan orang-orang yang mengajak kepada kebidahan. Lisannya tidak lagi mentahzir, memperingati mereka daripada kebidahan. Ya. Lalu di bagaimana lagi? Dengan lisan saja tidak boleh, apalagi dengan perbuatan ini, maksudnya barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan dalam menjelaskan kalimat ini, idza kana hadzal wa'id, ya, apabila ya ancaman ini di dalam ayat tersebut, fihaqqi man wafaqal kuffar bil lisani, ya, ditujukan kepada orang yang menyepakati wafaqal kuffar, menyepakati orang-orang kafir dengan lisannya saja, min ghairi ikrahin, tanpa ada ya na'am paksaan, ya, dia tidak terpaksa, ya, dengan lisannya dia tidak mau lagi berdakwah, ya, karena takut nanti apa terjadi permusuhan, terjadi keluarga cekcok dan segala macamnya, sehingga dia apa memilih untuk diam. Ya, nah, ya. La ya'isha ma'hum, agar dia bisa hidup bersama mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihati ad-dunyawiyyati. Lalu bagaimana lagi ya dengan orang-orang yang menyepakati orang-orang kafir dari sisi apa? Kemaslahatan, dengan perbuatannya dari agar apa bisa mendapatkan kemaslahatan kehidupan dunianya, barakallahu fikum. Dengan lisan saja kita tidak boleh, apalagi bergaul, apalagi bersatu padu ta'awun bersama mereka, orang-orang kufar, ya, bersama mereka orang-orang ahli bid'ah. Barakallahu fikum, itu lebih parah lagi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah akhir daripada peristiwa yang kedua dari pelajaran yang diambil dari apa? Dari perjalanan hidup kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa poinnya? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah secara terang-terangan walaupun adanya gangguan, walaupun harus mendapati gangguan yang berat, yang sulit, bahkan harus mengorbankan nyawa, beliau tetap tempuh hal itu. Beliau tetap bersabar akan hal itu. Beliau tidak mendapati keringanan di sini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terus menjalaninya dan mengajak para sahabatnya untuk bersabar. Ya, ini pelajaran yang kita ambil. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam berdakwah jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita lembek, jangan sampai kita kendor semangatnya. Kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwakilan penerus daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyebarkan dakwah tauhid was sunnah. Maka jangan berhenti. Kalaulah mereka ahli bidah, mereka semangat berdakwah dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, untuk lihat bagaimana ketika tokohnya di penjara itu, bagaimana semangat mereka. Mereka lawan itu pemerintah, mereka datang itu ke pengadilannya. Lihat. Ya. Bagaimana semangat mereka? Ya. Mereka obat pabrik itu orang-orang yang mengganggu segala macamnya. Tidak hanya itu, mereka di media sosial. Mereka terus berdakwah tentang kebidahan mereka. Lihat semangat mereka. Mereka siap mati. Ya, perhatikan, siap mati untuk melindungi tokoh ahlul bidah terbesar di negeri ini. Ya, siap mati, ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kita sudah di jalan jannah. Sudah di jalan menuju jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memilih memutar putar balik menuju an-nar, berhenti di persimpangan jalan. Ya subhanallah. Ya, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, bersemangatlah dalam mendakwahkan dakwah tauhid was sunnah. Allah telah memilih kita. Jangan sampai Allah mencabut pilihan itu dan memilih orang-orang lain. Ya, untuk menerusi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi pelajaran besar yang kita ambil di sini untuk tetap bersemangat istiqamah walaupun gangguan, apapun gangguan, seberat apapun gangguan manusia yang datang kepada kita, itu tidak lebih berat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid was sunnah, istiqamah di atas dakwah salafiyah hatta al-mamat, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.